warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الكرام para hadirin wal hadirat jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Alhamdulillah subuh yang ke-26 ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesempatan dan mudah-mudahan keikhlasan untuk sama-sama mendapatkan kebutuhan utama yaitu salat subuh, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salah satu dari bentuk zikir yang Allah sukai yaitu majlis al-ilm. Mudah-mudahan beberapa saat di pagi ini menjelang terbit matahari Allah berikan kita keberkahan seperti yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita rindukan bertemu dengannya, dan mudah-mudahan cinta kepadanya membuat kita kokoh dan merasa ringan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mudahkan kita paham dan Allah mudahkan kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'. Masyarakat kiram, kembali kita mengaji bersama Imam As-Sabuni rahimahullah taala di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidahnya as-salaf dan para ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali kita ingatkan, di antara tujuan kita membaca kembali kitab ini karena tidak sedikit fitnah ingin memutus mata rantai ahli sunnah dengan mengatakan istilah as-salaf ini istilah baru yang dibangkitkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang hidup di abad ke-7. Ini Imam hidup di abad ke kalimah. Kan? Ya, dia abad ke? Kalimah. Mana dulu abad ketujuh pada kalimah? Hah? Tergantung hitung dari atas atau di bawah pun. Ya. Ya. Jadi ada yang klaim. Memang klaim itu, kedustaan itu sangat mudah untuk di. Karena kata orang Arab, hablul kadhibi qasir. Tali dusta itu pendek. Ya. Betapapun orang nanti berteriak-teriak, berkoar-koar bahwasanya akidah ini baru dibuat oleh Wahabi misalnya. InsyaAllah. Kalau orang dah ngaji sampai ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Kutub, Al-Mu'tamadah, akan tahu sendiri bahwa ini adalah akidah yang langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali ahli ta'wil yang memalingkan makna kalimat dari yang asli. Mengira bahwa itulah manhaj Nabi. Seolah-olah Nabi itu selalu berbicara tak langsung dipahami. Nabi cakap pakai bahasa, bahasa apa? Bahasa simbol. Bukan bahasa-bahasa yang dipakai pada umumnya. Disinilah puncak kesesatan itu bermula. Semoga Allah jauhkan kita dari syubhat ataupun dari syahwat. Amin ya Rabbal Alamin. Qala rahimahullah, qawluhum bis sifat. Yaitu pendapat mereka atau mazhab mereka fis sifat dalam masalah as-sifat. As-sifat di sini maksudnya tentu saja sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi alif lam lil ahdi az-zihni. Yaitu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akidah seorang muslim. Bagaimana dia meyakini tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab salah-salah, kalau tidak, apa namanya, kalau salah-salah dalam meyakini, bisa-bisa kita minimal melakukan bid'ah dalam akidah. Dan berbuat bid'ah dalam akidah adalah membuat kita berdosa. Dan bisa saja kita, karena keyakinan yang salah, bisa saja menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka masalah akidah ini mesti nak hati-hati. Dan mesti nak teliti. Dan tidak ada yang lebih hati-hati dan lebih teliti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ambillah akidah itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan berdasarkan kaedah-kaedah buatan manusia yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kaedah itu kan baru lahir dia. Kan antum bilang juga bahwa yang apa namanya yang tua-tua didahulukan. Kan ketika dibilang antum baru lahir kemarin sore kan itu ya. Kalau Al-Quran sunnah sejak awal sudah ada. Dan para sahabat memahaminya langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam tanpa bertanya dulu kepada Syekh Aristoteles atau Socrates atau lain-lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung dipahami oleh mereka dari Nabi alaihissalatu wassalam apa yang harus diyakini. Kalaulah dalam masalah hukum kita harus teliti ini halal atau haram, maka dalam masalah keyakinan harus lebih teliti. Karena masalahnya berkaitan dengan zat yang maha suci. Allah tabaraka wa ta'ala tak boleh meyakini kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berkata beliau, wa kadzalika yaqulun. Seperti itulah mereka mengatakan fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Semua sifat. Ya, enggak semua sifat-sifat ya. Ini rancu nih kalau semua sifat-sifat. Semua sifat. Ya, Pak ya. Semua sifat yang turun Al-Qur'an menyebutkannya. Nazala bi dzikriha al-Qur'an. Sifat yang turun Al-Qur'an menyebutkannya. Wa waradat biha al-akhbarus sihah. Dan datang dengannya atau datang membawanya al-akhbar, khabar-khabar. Maksudnya hadis-hadis, karena hadis disebut juga dengan khabar. Hadis disebut dengan athar, disebut dengan as-sunnah, dan disebut dengan as-sunnah. Al-hadis, al-khabar, al-athar, as-sunnah. Itu sama maknanya secara umum. Secara umum. Ma'asyiral kiram jemaah, yang datang membawanya al-akhbarus sihah. Berita-berita yang sahih. Kalau kita yang sahih, yang tidak, ya tidak. Tapi kalau yang sahih, berarti pasti harus diyakini. Kalau tidak, tidak seperti sebagian ahlu al-bidah, mereka mengatakan khabar atau hadis-hadis itu mesti dulu qat'iyus thubut dan mesti qat'iyus dalalah. Yang qat'iyus thubut pun dijadikan juga dhanni ad-dalalah dan seterusnya akibat kaedah-kaedah yang dibuat tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya yang diyakini dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi demikian itulah seperti yang kemarin dia contohkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Iblis alaihi ra'natullah ketika Iblis tak mau sujud kepada Adam. Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Nah, dua tangan. Seperti apa? Tidak tahu. Dan menanyakannya adalah sesuatu yang baru dan dilarang. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, seperti itulah perkataan para ulama-ulama as-salaf dan ashabul hadis yang seperti yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih, minas sam'i. Seperti as-sama', yaitu sifat Allah, yaitu sama'. Wal-basar, dan basar. Sama' artinya mendengar. Wal-basar, melihat. Wal-ain, dan sifatnya yaitu mata. Wal-wajah. Jadi mereka, as-salaf tak membedakan sifat yang sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah khabariyah yang tak dibedakan oleh mereka. Semua yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih mesti diyakini dan diisbatkan. Maka beliau contohkan minas sam'i, yaitu sama', mendengar. Wal-basar, melihat. Wal-ain, dan mata. Sama', basar, itu sifat fi'liyahnya kan? Sedangkan al-ain itu sifat zatiyah khabariyah. Ini mulai pakai istilah lagi ni. Kau muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, lahirnya kaedah-kaedah atau ilmu-ilmu alat dalam ilmu apapun termasuk ilmu akidah bukan karena ilmu kita lebih hebat dari sahabat, tidak. Tetapi karena ilmu kita dah mulai rusak, maka perlu alat untuk perbaikinya. Lebat ya. Jadi ketika tongkau-tongkau kita, kalau orang yang patuh aturan lalu lintas dengan garis cukup. Tapi kalau kita yang tongkau-tongkau nih, pakai pembatas, pakai pagar. Kalau perlu dikunci mati kayak gembok gitu. Kenapa? Kalau garis tetap diinjak-injaknya. Kadang-kadang lebih patuh dari kepada garis yang dibuat oleh sinar matahari daripada yang dibuat oleh polisi. Iya. Jadi lampu merah karena ada apa namanya garis marka jalan di sini, ya ini lampu merah nih, di sini marka jalannya. Tapi di depan sana ada bayang yang dibuat oleh matahari, jembatan layang di atas. Akhirnya mereka berhenti di atas setelah lampu merah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati. Apa sebabnya? Semuanya ahli ijtihad yang di jalan tuh, semuanya ulama mujtahid di jalan tuh. Ya, selama tidak terjadi kecelakaan boleh dilanggar. Itu selama tidak haram boleh dilewati. Itu masalahnya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah akibat rusaknya ketaatan, rusaknya keyakinan, rusaknya kepatuhan sehingga kaedah-kaedah dan alat semakin banyak. Nahu tidak ada, sharaf tidak ada, balaw enggak ada. Sebab apa? Mereka tidak perlu alat memperbaiki dulu. Tapi setelah bahasanya rusak di perkotaan, di dunia Islam, di perkotaan Arab dulu, paruh kedua abad kedua dah mulai rusak. Dan di pedesaan, di bawadi, rusak di paruh kedua abad ketiga, akhirnya lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu dhabt, ilmu tashkil, ilmu tajwid, dan seterusnya. Masyarakat kiram, itu bukan karena hebat kita, karena banyaknya rusak. Karena banyaknya rusak kita. Makanya perlu istilah-istilah. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Jadi lahirnya istilah kemudian hari. Kalau orang dulu misalnya paham tauhid terbagi tiga, karena setiap hari, setiap rakaat salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyah, sah? Ya. Ar-Rahmanir Rahim, asma dan sifat. Maliki yaumiddin, ha. Masuk asma dan sifat dan masuk rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk tauhid dulu. Iya. Nah, di saat orang tak paham lagi, dia sangkanya tauhid tinggal rububiyah, asal tak mengakui ada pencipta selain Allah, dah bertauhid 100%. Akhirnya lahirlah kaedah-kaedah pembagian tauhid menjadi tiga. Sahabat tak perlu itu. Mereka langsung paham. Makanya mereka ketika diingatkan oleh Nabi SAW, ketika melewati suatu pohon yang dulu tempat menggantung pedang oleh orang-orang musyrikin, supaya pedangnya sakti, maka diingatkan oleh Nabi SAW, apakah kalian ingin seperti Bani Israel minta ke Nabi Musa, ija'lana alihah ilahan kama lahum alihah? Apakah kalian nak ngambil sembahan bukan Rab katanya, ilah, berarti uluhiyah. Mereka dikhawatirkan jatuh pada syirik di uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau syirik di penciptaan, di rububiyah, itu jarang terjadi, jarang. Kaum musyrikin rata-rata beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi musyrik. Jelas? Tahu bedanya antara musyrik dengan kafir? Hah? Kafir memang 100% dia tolak. Tidak bertuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau musyrik, dia ada bertuhan sama Allah, tetapi menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ini yang tidak disadari banyak umat Islam. Maka lahirlah Syekhul Islam. Syekhul Islam untuk menjelaskan, oh ada tauhid yang kalian lalaikan. Maka dibagilah menjadi tiga bagian. Ini bukan trinitas. Kalau trinitas kan bukan itu. Makanya hati-hati, ucapkanlah. Makanya baca Al-Fatihah, pahami, hayati. Jangan dibaca hanya sekedar menghiasi bibir dan pemanis kata. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kau muslimun. Jelas ya? Lahirnya keedah-keedah bukan kita kata hebat dah. Demi Allah tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hebatnya mereka dulu tidak dengan keedah. Hebatnya karena mereka paham dan langsung paham tanpa alat. Jadi ibarat mesin mobilnya langsung starter tanpa pakai pancing dulu. Tidak pakai pancing-pancing dulu. Kalau kita terpaksa pancing, dipancing pun tak kena pun. Dan puas mancing dah, tak masuk juga. Dia buat keadaan dia, apa sampai nanti alat-alat banyak, tak hidup juga mesinnya. Apa sebab? Sudah mulai rusak. Karena ilmu sudah banyak yang ditinggalkan orang. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang, beliau menyebutkan bahwa akidahnya as-salaf, ashabul hadith, berketika mereka menetapkan as-sama wal-basar, mereka juga menetapkan al-ain, yaitu mata. Apakah sebab mereka tetapkan? Ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi diutus Allah untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Maka carilah penjelasan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ketika kita tidak temukan al-ain dalam hadis Nabi, kecuali makna al-ain yang kita fahami langsung, maka kita paham bahwa ain yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitabnya, dan ain yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita, adalah ain yang seperti yang dipahami oleh orang Arab dengan aslul lughah wa wad'ul lughah, yaitu mata. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga wal-ilm, dan ilmu, wal-quwah, kekuatan, wal-qudrah, kuasa, wal-izzah, kemuliaan, wal-azamah, keagungan, wal-iradah, kehendak, wal masyiah. Nah, apa lagi? Masyiah juga ke kehendak. Dan maksud kita al-irada wal masyiah. Naam. Wal qawli, demikian juga berkata. Wal kalam, berbicara. Wal ridha, ridha was sakhat, tidak ridha. Wal hayat, hidup. Wal yaqadha, bangun. Wal farah, gembira. Wal dhahik, dan ketawa. Wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lain. Semua yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih sampai pada kita, itu diyakini apa adanya oleh as-salaf dan ashabu al-hadis. Bukanlah bikinan Syekhul Islam Utsaimiyah, apalagi bikinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini akidah lebih dulu. Ada lagi yang lebih dulu dari penulis ini. Kalau bukanlah karena kita banyak menta'wil, maka akan kita temukan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik berdasarkan hal seperti ini. Cuma kenapa tidak banyak masa waktu itu ditulis? Karena di zaman mereka belum banyak yang rusak, sehingga alat tak perlu banyak dulu. Jelas? Tapi kalau semakin banyak rusaknya, perlu banyak alat. Dulu orang sakitnya tak banyak, sehingga tidak banyak rumah sakit. Betul kan? Tidak banyak alat-alat medis. Sekarang alat medis tidak tanggung-tanggung banyaknya. Apa sebab? Penyakit semakin banyak. Bukan karena kita semakin sehat, tidak. Kalau percaya, kita lebih sehat dari orang dulu atau orang dulu lebih sehat dari kita? Orang dulu lebih sehat, ini contohnya. Ini contohnya, Masya Allah, orang dulu ini. Jelas kan? Coba bandingkan. Awak dah tidur, berkoru, yang dia belum tidur lagi. Awak belum bangun, dia sudah bangun. Ibu, mohon maaf ya. Yang denda saya, Pak. Ya, karena Bapak satu-satu paling tua sini. Nah, jadi mereka-mereka masih ada, itu sehat juga Masya Allah tabarakallah. Jadi orang-orang dulu itu tahan-tahan. Umur 70-an seperti umur 50-an. Kalau kita, tapi saya termasuk orang dulu nih. Ya, tentunya orang sekarang. Nah, kalau kita sekarang umur 30 sudah macam umur 50. Ada kawan umur waktu itu ke 30-an masih bisa. Diperiksa selnya, ternyata umur selnya sudah 53 tahun. Kalau alhamdulillah umur 50 selnya masih 40. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya belum tes lagi. Ada yang tes silakan, enggak masalah. Insyaallah lebih muda dari umur insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika banyak kerusakan, banyak alat yang dibutuhkan. Makanya lahirnya ilmu-ilmu alat, kawaid fiqhiyah, kawaid usuliyah, kawaid lugawiyah, kawaid balagiyah, syairi dan sebagainya. Bukan karena hebat. Kita butuh alat itu dulu baru bisa seperti mereka. Kadang tidak juga seperti mereka. Mendekati pun kadang tidak. Jadi banyaknya alat belum tentu. Makanya kaum muslimin dan muslimin, kita tidak terlalu membanggakan alat. Kita lebih membanggakan hasil yang dihasilkan daripada kalau tanpa alat berhasil, mana lebih bagus? Pakai alat atau tanpa alat? Kalau bisa tanpa alat. Makanya orang Arab lebih hebat bahasa Arab daripada orang? Ya. Serius ini. Mana lebih hebat bahasa Arab? Orang Arab atau orang Indonesia? Ya orang Arab. Tapi kalau memainkan alat, mana yang hebat? Indonesia memang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak mesti yang punya alat lebih banyak, lebih hebat. Betul? Lebih bagus mobilnya. Buktinya abang bengkel mobilnya. Mohon maaf ya. Abang bengkel mobilnya biasanya mobil-mobil butut. Tapi yang tak punya bengkel, mobil mewah. Jelas? Jadi ada orang yang tanpa alat, orang-orang Arab Badui, paham dari kita akidah daripada kita sendiri yang sudah belajar ilmu-ilmu adatnya. Jelas, Pak? Makanya ketika mereka baca ayat, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita baca, mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Dan profesor kita itu. Orang Badui itu tak belajar sama sekali. Dia paham bahwa kuburan bukan peristirahatan terakhir. Tapi awal menuju akhirat. Maka ketika dia dengar ayat, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia paham. Wallahi latub'atsunna. Kalian demi Allah pasti akan dibangkitkan kembali. Berarti bukan istirahat terakhir. Tapi kita masya Allah dengan titel C baris mengatakan kita mengantarkan saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Apa sebab? Tidak memahami makna perkataan Allah tadi. Walaupun punya banyak alat. Punya banyak alat kaedah-kaedah yang dimiliki. Jelas pak? Hah? Jelas pak? Jalan. Alhamdulillah. Jadi makanya sahabat tidak banyak alat dia. Karena sehat-sehat. Kita belakangan perlu alat karena sakit. Banyak yang sakit. Sehingga kita lebih banyak. Oh ini alat saya rah. Lengkap semuanya. Tapi pas diujikan, tidak jalan akidahnya. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal farah, wal dhahik, wa ghairiha. Yaitu gembira, ketawa, dan selainnya. Wah ini musabbiha antum. Antum mentasbih Allah. Tunggu dulu. Antum yang mentasbih. Kalau kita tidak mentasbih. Sebab kita punya ayat. Laisa kamithlihi syai'un. Lalu kita katakan, pasangkan semua sifat ini. Laisa kamithli ainihi ainun. Tidak ada yang semisal matanya, mata manapun. Laisa kamithli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Laisa kamithli dhahikihi dhahikun. Tidak ada ketawa yang semisal ketawa Allah tabaraka wa ta'ala. Walaisa karidahu ridhan. Tidak ada yang seperti ridha Allah, ridha siapapun. Walaisa kamithli kalamihi kalamun. Tidak ada yang semisal kalamnya, kalam manapun. Walaisa kamithli qawlihi qawlun. Tidak ada satupun perkataan serupa dengan perkataan Allah. Kalau ini kaedah yang Allah sudah, yang Allah sendiri yang turunkan. Kenapa kita tambah kaedah-kaedah lain? Oh, kalau kita tetapkan tangan bagi Allah, berarti sama dengan tangan makhluk. Antum sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya antum menolak itu dengan alasan tanzih. Kalau kita tidak. Kita paham dan mengerti bahwa Allah lebih tahu bagaimana menyucikan dirinya daripada kita. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih hebat dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Maka contohlah dan terimalah apa yang ditatangkan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan memakai alat-alat. Kalau mesin baru, baju juga alat, Pak. Ini mobil bapak ini memang baru pak, cuman saya harus bongkar dulu mesinnya. Mau tak? Mau? Si, antum beli mobil apa mobil antum? Tidak. Beli mobil baru gitu. Saya hanya bilang antum karena saya tidak pernah beli mobil baru itu sampai sekarang belum. Masih tidak tahu merasa. Andainya antum beli mobil baru, harganya mahal. Ya, apa mobil? Tidak aku ceritain. Baca lagi ya, mobil baru. Tiba-tiba antum dipanggil oleh tukang apa? Tukang apa namanya? Orang bengkel. Pak, mobil bapak ini harus saya bongkar mesin dulu. Mau? Kalau enggak sah jalan di mesin jalan ini. Harus lewat mesin. Mau? Saya enggak mau. Makanya kalau ada ayat Quran, ada hadis, saya enggak perlu lagi keadaan antum. Enggak perlu lagi. Dengan syarat saya paham bahasa. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan paksakan mesin masih sehat, harus bongkar mesin dulu. Harus lewat bengkel dulu, enggak? Jelas ya? Mobil baru, lewat bengkel dulu. Hah? Saya enggak tahu, makanya saya nanya sama antum tadi. Mobil baru, boleh jalan, harus lewat bengkel dulu. Bongkar mesinnya dulu, bongkar interiornya dulu, bongkar lampu-lampunya dulu, gitu ya? Ada. Paling dites saja. Hidup, alhamdulillah. Ya? Ya? Kemudian lampu. Ah, hidup. AC, hidup. Ah, tinggal nomor polisi. Ah, belum diurus. Ah, itu aja yang diurus kan. Nomor polisi. Kalau nomor polisi mobil baru kan lebih mudah daripada yang lama ya. Iya, karena yang lama banyak mati pajakan. Kalau yang baru-baru memang belum ada pajaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka indah sebenarnya kalau kita pakai mesin baru. Yaitu langsung turun dari Allah dan ditilaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah masuk bengkel, mobil baru asal masuk bengkel. Walaupun ada rekomendasi bengkel, naik harga atau turun harga? Serius ini sih. Ada nanya lagi, antum beli mobil baru kan? Saya enggak. Kalau mobil baru sudah masuk bengkel, dibuat surat keterangan, sudah di opname mobil ini, sehat walafiat. Setelah itu antum awalnya beli 480 juta. Naik enggak harganya 485 juta? Enggak. Turun apa naik? Turun harga. Makanya ayat Quran selalu turun harga gara-gara kita masukkan bengkel. Bengkel enggak profesional pula. Ya, bengkel Alibaba. Tahu bengkel Alibaba? Bengkel coba. Bongkar mesin berlebih bautnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya ambil akidah seperti as-salaf itu. Seperti as-salafus salih. Tanpa alat. Ya, tanpa alat. Apalagi alat ini tidak ada lisensinya dalam syariat. Tidak ada lisensinya dalam syariat. Seperti alat yang dikampanyekan bahwa semua sifat Allah mesti dilogikakan. Kalau tak masuk logika, harus ditolak. Ini tidak ada lisensi dalam syariat. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa seluruh yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Asal sahih. Dan bila bertentangan, pasti akalnya yang tidak. Ini yang benar. Akalnya yang kurang. Akalnya yang dangkal. Dan akalnya yang tidak sehat. Oleh sebab itu, biar sehat, akal ditundukkan pada wahyu. Jangan gara-gara akal tak sehat, wahyu disakitkan pula. Jelas ya? Mau tak? Nanti besok beli mobil, bawa ke bengkel. Mau? Bengkel tepi jalan. Langsung turun harga itu. Allah musta'an. Jangankan masuk bengkel, tuan-tuan kaum muslimin. Antum beli mobil baru di showroom, habis itu bawa ke rumah, pakai mobil Wings. Tahu Wings? Mobil apa, gendong? Digendong mobilnya pulang. Tidak pernah gendong mobil. Mobil-mobilan ada kan? Nah, digendong mobilnya, tidak diisi bensin pun tak dihidupkan. Naik harga apa turun harga? Langsung turun. Nah, yang punya mobil baru paham nih. Yang punya mobil baru paham. Awak mana paham awak? Kau muslimin dan muslimat, yang dirahmati. Langsung turun harga. Kalau antum beli 500 juta, lalu mobilnya digendong sampai ke rumah, depan rumah. Tidak hidup, tak ada kilometer bergerak sama sekali. Insya Allah harganya langsung turun. Makanya jangan dimain-mainkan wahyu ya, kaum muslimin. Kalau dimain-mainkan nanti turun harganya. Allah musta'an. Akhirnya wahyu itu tidak lagi kecuali sekedar penguat. Bukan asal yang dijadikan landasan. Hanya sekedar kalau sesuai diterima, kalau tidak disuruh minggir, dijauh-jauhkan. Apakah yang penting harus logika dulu. Ini bukan bengkel resmi, tapi bengkel Alibaba. Nah, baru dengar istilah Alibaba ini. Kalau di sana begitulah, kalau orang coba-coba terhadap sesuatu, tidak ahli disebut Alibaba. Itu istilah masyhur. Karena Alibaba itu suka coba-coba. Kadang konyol, kadang Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Min ghairi tashbihin li syai' min zalik. Kita menetapkannya ain, mata, yad, tangan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, perkataan, min ghairi tashbihin, tanpa mentashbih, tanpa menyerupakan, li syai' min zalik, satu pun dari sifat itu bisifatil marbubin al makhluqin. Tak kita serupakan sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makanya seperti tadi, laisa yadun laisat kal yad, tangan yang tidak seperti tangan. Ainun laisat kal ain, yaitu mata yang tidak seperti mata yang kita ketahui bersama. Tapi mata, ya mata, seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Wahyu Sami'ul Basir. Jadi keadaan ini atau ayat ini jadi rebutan juga ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semuanya ngaku ahli Sunnah wal Jamaah. Tentu saja yang menentukan bagaimana sikap kita pada Sunnah dan pada Jamaah atau kaum Muslimin. Masyur kiram dirahmati Allah. Tanpa menyerupakan satu pun dari sifat itu dengan sifat makhluk. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka cukup dengan apa yang Allah katakan. tangan, tangan. Tak diserupakan. Baik. Waqalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan cukup dengan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa ditambah, wala idafatin, tanpa disisip ilaihi, wala takyifin lahu, dan tidak pula menvisualisasikan, membagaimanakan, mengkifiatkan, wala tashbih, dan tidak pula mentashbih, menyerupakan, wala tahrifin, dan tidak pula dipalingkan maknanya, wala tabdilin, dan tidak diganti-ganti, wala taghyirin, dan tidak dirubah-rubah, wala izalati li lafdil khabari, dan tidak pula menghilangkan lafaz khabar, amma ta'rifuhu al-Arab, dari makna yang dikenal oleh orang Arab pada asalnya. Wa tada'uhu alaihi bi ta'wil munkar, dan dari makna wad asli yang dikenal orang Arab dengan ta'wil yang tidak dikenal. Contoh. Contoh ya. Tapi jangan tersungging lah. Nah, itu. Contoh. Istawa. Dalam bahasa Arab aslinya dikenali oleh orang Arab. Silakan buka kamus manapun. Kecuali yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman Mu'tazilah. Istawa maknanya fasti'ala wartafa. Tinggi, tinggi. Itu makna istawa. Lalu dipalingkan dengan makna istaula. Supaya sesuai dengan akal. Ini akal tongkau ini ya. Kaum muslimin dan muslimat. Silakan cari dalam kamus Arab yang asli. Ya bukan yang sudah terkontaminasi belakangan. Silakan. Maka istaula maknanya adalah as-saytara 'ala syai' qabla ayusatir 'alaih, yaitu menyesuai sesuatu sebelumnya tidak dikuasainya. Ini menyucikan Allah atau memburukkan Allah? Hah? Ada sesuatu yang belum dikuasai sebelumnya, sekarang dikuasainya. Itu mana istaula. Istaulat Holanda ala Indonesia. Belanda menguasai Indonesia. Sebelumnya belum dikuasai. Kalau makna ini yang dipakai kaum muslimin, istawa alal arsh, ar-Rahmanu alal arsh istawa, Allah yang Maha Pengasih bersama, istawa alal arsh dengan makna menguasai arsh dalam bahasa Arab yang asli, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsh. Ini pelecehan atau pemuliaan? Pelecehan. Maka ta'awuz kepada Allah ya, a'udzubillah, daripada melecehkan Allah tabaraka wa ta'ala. Niat baik boleh, niatnya memang baik menyucikan Allah, tapi salah pilih karena tidak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan iyadun yahyat. Ya, bagaimananya? Kita tidak dituntut mengetahui kecuali yang disampaikan kepada kita oleh Nabi, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah. Tuh ada tercongang nampak semua. Hah? Ada yang aneh ya? Ya, jadi memta'wilkan istawa dengan istaula berakibat melecehkan Allah Taala, seolah-olah Allah sebelum itu tidak menguasai aras. Lalu siapa yang menguasai dulu? Panjang pertanyaannya, Pak. Oleh sebab itu, istawa wa'ala. Jelas? Dan inilah yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dibuat berdebat panjang nih, Pak. Ya, akan ada debatnya nih. Biasa, antum baca nanti kita ilmu kalam, banyak jawabannya nanti. Ya, kalau antum enggak paham ilmu kalam, ya, pendak paham sunnah dulu, enggak usah pakai ilmu kalam. Sebab nanti langsung kelam itu. Ya, langsung kelam. Kalau dah masuk ke situ, sunnah itu hilang nanti itu. Hilang. Apa sebab syubhat itu sangat kuat. Hati ini lemah. Apalagi ilmunya tanggung? Tanggung. Jangankan kita yang tak pernah belajar, kita yang sudah pernah belajar pun, kadang-kadang mendengar hujah syubhatnya, a'udzubillah, ponyong palur ese. Nah, tapi itu harus dipelajari juga karena kita harus menjawab, ya, menjawab berbagai syubhat. Allah musta'an. Kalau antum tidak kuat, biarkan aku aja, antum takkan kuat ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang perlu takhasus. Makanya tidak sama, tidak semua orang yang belajar mantik itu dilarang. Yang dilarang itu adalah para pemula atau orang yang tidak perlu kepadanya. Tapi kalau para ulama yang harus menjawab berbagai syubhat, ya harus paham pemikiran ahli-ahli. Ya kalau nak menolak syubhat harus paham cara berpikir ahli syubhat. Nah, jelas ya. Bukan berarti terus nak paham pencuri belajar dulu mencuri, tidak. Maksudnya mempelajari strategi para, iya kan? Jelas tidak? Misalnya orang-orang yang bertugas di pemberantasan korupsi, dia tahu tidak cara korupsi? Tahu. Kalau tidak, gimana dia meneliti? Tahu dia strategi gimana seseorang akan jadi kok? Hafal dia undang-undangnya. Apakah dia korupsi juga? Antum langsung curiga juga dengan iya. Iya, asalnya dia tidak korupsi. Nanti kalau dia korupsi, ada lagi ahli korupsi yang tahu. Ternyata pemeriksa juga ternyata korupsi juga. Karena dia paham cara korupsi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hati-hati memang. Kalau antum bukan pemeriksa, anda usah belajar. Kalau bukan pemberantas korupsi, anda usah belajar. Korupsi, tidak usah belajar itu. Memang antum tidak butuh. Kalau antum belajar juga, nanti akhirnya antum yang korupsi. Sama. Para polisi mesti paham strategi para pencuri. Iya. Ada polisi sini, tidak? Ditanya. Ya, ahli kriminal, paham tidak dia kriminal? Tidak paham ya? Terus gimana dia menyalahkan orang nanti kalau tidak paham? Dia pelajari itu strategi para pencuri itu. Tapi apakah dia pencuri? Nah, belum tentu. Percaya juga. Nuduh-nuduh nampaknya. Iya, memang resiko memang. Resiko besar ketika kita harus menghadapi masalah-masalah besar. Kalau antum tidak kuat, maka cukup di masalah-masalah kecil saja. Jangan ikut-ikutan masalah besar. Sebab masalah besar kesalahannya besar. Kalau masalah kecil kesalahannya kecil. Jadi jangan besar dulu sebelum iya jangan besar dulu sebelum menjadi orang besar. Sebab nanti antum bisa ibaratnya gombong-gombong tuh gombong-gombong sih? Balon. Balon itu kalau kebanyakan angin meledak dia pecah. Makanya jangan isi balon kecil dengan angin besar. Jelas? Buat contohnya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada tahrib dan ta'dib dan tidak perubahan dan tidak merubah, menghilangkan makna asli yang orang Arab langsung memahaminya. Sebab akan bertentangan kaidah. Ketika bicara tentang ilmu al-kalam, al-kalamu dalam nahwu ya, bukan ilmu kalam. Al-kalamu huwal-labdul murakkabul mufidu bil-wada. Lalu sekarang setiap berita tentang Allah bukan bilwadak lagi, harus dipalingkan dari mana asli. Contohnya tadi, ketika dipalingkan akhirnya melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang bersama antum ni asyik itu. Ngantuk hilang. Ya serius ya. Ngantuk hilang, waktu begitu cepat pergi. Tak terasa. Memang nikmat hidup bersaudara. InsyaAllah. Gimana kita teruskan? Masih panjang sih. Baik. InsyaAllah. Antum belum ngantuk sila tinggal. Kita teruskan. Nah. Qala rahimahullah ta'ala wa yujurunahu ala dhahir. Dan mereka ahlul hadis as-salaf menjadikan makna ini dipahami dengan makna zahir. Makna zahir. Makna zahir kaum muslimin bukan istilah zahir dalam ilmu sufi, tidak. Al-zahir itu adalah makna al-mutabadir ila dzihin. Ketika disebut itu yang terbayang langsung. Makna itu yang dipahami langsung. Itu namanya makna zahir. Itu makna zahir. Dan kita sudah sebutkan kemarin. Kenapa makna zahir? Karena Al-Quran berbahasa Arab yang menjelaskan. Andainya bukan itu yang mana ini maksud, mesti ada qarinah, indikator yang kuat yang menunjukkan bukan itu makna yang dimaksud. Kalau misalnya antum hari Jumat mengatakan saya melihat singa khutbah hari ini, tentu orang langsung paham karena antum sudah melihat orang. Tidak ada singa yang khutbah. Berarti pasti singa podium. Kalau tidak, singa padang pasir. Ya, saya dulu ketika pulang diundang ke depan para dai. Saya bilang saya terus terang ini agak gugup juga karena berhadapan dengan para singa podium. Cuma yang membuat saya bersemangat, saya singa padang pasir. Mana lebih garang, singa podium, singa padang pasir? Kamu senang. Iya, awak kelam main di Arab kan? Jadi awak singa padang pasir. Akhirnya terpukul juga mereka, ngangguk-ngangguk. Rasain tuh. Jadi itu teori juga untuk memukau para singa-singa podium itu. Kalau enggak kan mereka biasa berbicara lantang, retorika hebat kan? Awak baru turun kan? Awak kan baru turun, baru tamat kan? Ya Ustaz begini rupanya retorikanya kalah sama kita kan? Akhirnya saya pukau dengan bahasa tadi. Memang tuan-tuan singa-singa podium, tapi ingat saya singa padang pasir. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Di sini nanti kalau ahli ta'wil lagi antum, ditakwilkan lagi. Makna maksud ilmunya, ilmu tentang maknanya. Kita tidak paham maknanya. Akhirnya jadilah mazhab salaf itu mazhab tafwil. Yaitu tidak paham makna, tidak paham kaifiyah. Subhanallah. Kalau tidak paham makna, tidak paham kaifiyah, bisa selamat. Bisa selamat. Padahal mereka menyebut bahwa as-salafu aslam, lebih selamat. Orang yang tak paham bisa selamat? Tidak selamat, Syekh. Gimana nak katakan selamat kalau tidak paham? Berarti maksud dari Syekh di sini, ilmahu adalah ilmul kaifiyah, bukan tafwidul makna. Karena Allah, perkataan Allah tak mungkin abas, tak mungkin main-main. Lalu dia turunkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. As-salaf memahami bahwa istawa tak diketahui maknanya. Mungkin tiba-tiba antum paham, dia mereka tak paham. Antum, saya ulang lagi pak, saya ulang lagi. Dia paham pak. Kalau dibaca ini oleh ahli kalam, perkataan ini, yakni wa yakiluna ilmahu ilallah, mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah. Mereka akan mengatakan makna ilmunya adalah makna kalimatnya. Yad tidak boleh diartikan dengan tangan, sebab kita tidak tahu. Oleh sebab itu lebih selamat. Pokoknya yadun saja. Tidak boleh diketahui bahwa yadun itu adalah dengan makna tangan seperti yang dipahami oleh orang Arab. Pokoknya orang Arab tidak paham lah. Tiba-tiba datang orang ajam belakang, paham dia mana istawa itu. Yaitu istaulah. Subhanallah, sahabat Abu Bakar tidak paham, tiba-tiba kita paham. Ini pelecehan atau penghargaan nih? Pelecehan lagi. Bahwa mereka hanya mentafwid makna dan hakikat. Dan ini tak dikenal di as-salaf. Tetapi memang ahlu ta'wil suka mentawil. Perkataan Allah saja ditahrif, apalagi perkataan ulama. Allah musta'an. Sebenarnya, kalau kita kembali ke alimnya di atas, paham kita bahwa mereka meyakini yadun yad. Meyakini istawa, meyakini itu al-mahabba, al-dahik, ya kan? Cuman kaifiyahnya yang kita tidak ketahui. Jadi kalau dibaca alinea sebelumnya paham bahwa mereka paham maknanya, cuman kaifiyahnya mereka tidak paham. Itulah makna perkataan saya di sini, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala, mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ, dan mereka meyakini, mengikrarkan bahwa tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Ta'wil maknanya itu ma ya'ulu ilaihi al-ma'na, seperti apanya. Nah, kama akhbar Allah an rasikhina fil ilmi annahum yaqulunahu biqouli ta'ala, sebagaimana Allah memberitahukan tentang orang-orang yang rasikhin, yang mendalam ilmunya, bahwa mereka mengatakan dalam firman Allah, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi, orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Maksudnya Al-Quranul Karim, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mereka katakan kami beriman kepada semuanya karena semuanya datang dari Rabb kami. Wama yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan, wa ayatul kitabi wa akhbaru rasuli sallallahu alaihi wasallam sahiha al-munira natiqa bihazi sifat wa ghairiha kathiratun. Ayat-ayat Allah dan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menerangi dan bawa cahaya, yang mengucapkan sifat-sifat ini dan selainnya sangat banyak. Yatulul kitabu bi ihsaiha, kalau disebutkan semuanya kitab ini semakin panjang. 6. Wa dzikri ittifaqi a'immatil millah wa 'alami 'ala sihhati tilkal akhbaril waridati fiha, dan menyebutkan kesepakatan para imam dalam agama ini dan ulama'nya tentang kesahihan makna daripada berita-berita yang datang tentang itu. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanidis sahihah, sebagian besarnya dikeluarkan, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih fi kitabil intisar, di dalam kitab al-intisar. Wa syaratna fi awali hadzal kitab al-ikhtisar, dan kami syaratkan di awal kitab ini akan menyebutkan secara ringkas, wal-ikhtisar ala adnal miqdar, dan cukup menyebutkan sebagian kecil, dunal ikhtar tanpa banyak-banyak, bi riwayatil akhbar, tentang riwayat-riwayat berita, wa zikri asanidih sahihah, dan menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih, inda naqalatil athar, menurut ahli-ahli periwayat hadis, wa musannifil masanidis sihhil kibar, dan para penulis kitab-kitab musnad yang sahih dan besar. Artinya, Syekh mengingatkan kita di sini bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sangat banyak tentang sifat-sifat yang disebutkan tadi. Cuman kita dalam kitab ini, kata beliau, tidak menyebutkan secara panjang lebar, cukup menyebutkan sebagian mewakili sebagian besar yang lain. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Dalam perkataan beliau, Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan sifatnya dan bukan makhluk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita tidak tahu karena Idul Fitri menjelang. Mungkin libur dulu selama ya, selama tidak tahu titik-titik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.